السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، سيدنا جبا yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala menjadi muslimin, mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman pada hari perhitungan, yaumul hisab. Alhamdulillah, kita menjadi orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayahnya, dengan agamanya dan syariatnya, agama yang mulia, syariat yang sempurna, yang diajarkan melalui utusannya, rasulnya, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin sedang jumlah yang berbahagia, ini kenikmatan yang harus disyukuri. Betapa banyak mereka-mereka yang tidak mendapatkan bimbingan hidayah ke dalam Islam. Betapa banyak mereka-mereka yang dalam keadaan gak kenal agama yang sempurna ini, agama yang penuh rahmat, agama yang penuh kasih sayang, agama yang membimbing kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang saya hormati, sa'adatul dunia wa sa'adatul akhirah tidak akan bisa diraih, gak akan bisa didapat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat kita menjalani perintah-perintahnya, meninggalkan apa yang dilarangnya, terikat dengan syariatnya, mengikuti rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beberapa manusia memandang terbalik, mengira bahwa agama ini memberatkan, agama ini menyiksa, agama ini menjadikan kita susah. Wallahi, orang ini tidak bisa memandang dengan pandangan yang benar. Berarti mereka tidak bisa melihat dengan kacamata yang benar. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Taha. Kata Allah, kami tidak menurunkan Al-Quran ini pada kalian litasqa, agar kalian sengsara. Tidak. Semua perintah-perintah Allah memiliki hikmah, memiliki berbagai macam faedah-faedah dunia sebelum faedah akhirat. Dan semua yang dilarangnya adalah perkara-perkara yang berbahaya, perkara-perkara yang akan merusak. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Sudah dibuktikan oleh sekian banyak manusia dalam kenyataan hidup di dunia bahwa ternyata harta tidak bisa membawa kebahagiaan. Ternyata kekayaan enggak bisa membawa ketenteraman. Ternyata dunia tidak menjamin. Dan itu dibuktikan oleh sekian banyak orang. Orang yang bergelimang harta mati dalam keadaan bunuh diri. Orang yang bergelimang dunia ternyata dia tidak merasakan ketenteraman. Tetapi seseorang yang sederhana karena terbimbing dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya tenteram, hatinya tenang, dan dia dalam keadaan merasakan dirinya orang yang paling berbahagia. Kaum muslimin yang saya hormati, maka kebahagiaan itu Allah berikan. Ketenteraman Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Kalau saja orang-orang kafir mengetahui ketenteraman yang ada di hati-hati muslimin, kalau saja orang-orang kafir itu mengetahui kebahagiaan dan ketenteraman yang ada di dalam jiwa-jiwa umat Islam, niscaya mereka akan merebutnya, akan merampasnya kalau bisa. Bahkan mereka siap membelinya dengan apapun yang mereka punya. Bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Salah satu contoh saja nikmat al ukhuwah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ingatlah nikmat Allah atas kalian yang kalian dulunya bertikai, berperang, bermusuh-musuhan. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ternyata kalian dengan kenikmatan dari Allah menjadi bersaudara. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadakum minha. Dan kalian tadinya di pinggir jurang neraka, kemudian kami selamatkan kalian daripadanya. Itu juga kenikmatan yang besar di akhirat. Khun binazakumullah. Bi ni'matihi ay bi ni'matil Islam. Yang tadinya di zaman jahiliyah mereka hidup dengan kesukuan, saling bertikai, saling berperang. Mereka hidup dalam keadaan liar, tidak terpimpin. Mereka hidup dalam keadaan tidak memiliki aturan, tidak memiliki pemimpin. Mereka dalam keadaan liar, saling membunuh, saling menumpahkan darah. Qul inna a'udzu billah. Mereka berpedoman, tolong sukumu, saudaramu, benar ataupun salah. Pokoknya kalau dari sukunya harus dibela. Maka terjadilah peperangan yang hampir 100 tahun hanya karena perkara sepele. Kau muslimin yang saya hormati, ternyata ketika mereka menjadi muslimin, mereka merasakan kenikmatan ukhuwah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kalian menjadi dengan kenikmatan dari Allah menjadi bersaudara. Maka Allah sebut agama ini sebagai nikmat. Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Agama ini dikatakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disempurnakan agama dan disempurnakan kenikmatan ini untuk kalian. Waraditu lakumul Islam dina, dan kami ridha Islam sebagai agama kalian. Kaum muslimin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala mengatur dalam syariat ini sekian perkara. Hampir semua masalah diatur, dibimbing, yang semuanya kembali kepada ketenteraman, ketenangan, yang semuanya kembali kepada kebahagiaan fid darain. di dari dunia wa daril akhirah, yang semuanya untuk kepentingan kita manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada kalian. Allah berfirman, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Kata Allah, aku tidak minta makan pada mereka. Aku tidak ingin mereka memberiku makan. Aku tidak butuh pada mereka. Aku tidak mengharapkan rezeki dari mereka. Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala memiliki seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada siapapun. Maka aturan hendaklah kalian begini, hendaklah kalian begitu adalah untuk kepentingan kalian sendiri, untuk kebaikan kita semua. Diatur kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah dan jangan melampaui batas. Untuk siapa itu kepentingannya? Untuk kita sendiri. Yang melampaui batas dia akan sakit, akan mendapatkan berbagai macam mudarat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatur sekian aturan-aturan. Apakah hablum minallah atau hablum minan nas? Maka semuanya adalah untuk kebahagiaan kita dan untuk kepentingan kita. Allah Arhamur Rahimin. Allah Maha Sayang, Allah Maha Rahmat. Allah menginginkan agar kalian semua mendapatkan rahmat-Nya. Liutimma ni'mati 'alaikum, agar aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan buat kalian, Allah tidak menginginkan kesusahan. Berapa ayat yang demikian? Maka Rasulullah SAW menyatakan, inna hadha din yusrun, agama ini mudah. Dan dikatakan pula bahwa Rasulullah SAW diutus juga sebagai rahmat. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, tidak kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kau muslimin yang saya hormati, hablu minallah diajarkan agar kita terus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, dengan salat kita, dengan puasa kita, dengan haji, dengan berbagai macam zikir dan ibadah-ibadah yang berkait dengan ibadah mahdhah, agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu terikat dengan perintah-perintah Allah, agar kita selalu terikat dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga tidak diabaikan hablun minan nas, diajarkan bagaimana kita berakhlak kepada tetangga, bagaimana kita berakhlak kepada tamu, bagaimana kita berakhlak pada kedua orang tua, bagaimana kita bersikap pada penguasa, bagaimana kita bersikap kepada kaum muslimin, dan bagaimana kita bersikap pada orang-orang kafir. Orang kafir yang dhimmi, bagaimana kita sikapi? Orang kafir yang harbi, bagaimana kita sikapi? Orang kafir yang meminta perlindungan di tengah-tengah kaum muslimin, bagaimana kita sikapi? Semuanya diatur dalam agama yang sempurna ini, yang lengkap. Untuk apa? Untuk menjadikan kalian tetap dalam keadaan baik di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar kalian tetap dalam keadaan apa yang Allah kehendaki, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dan ketenteraman-ketenteraman. Ikhwan ibn a'azakumullah, agama Allah ini adalah agama yang penuh rahmat dan penuh kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan bagaimana kita bersikap pada tetangga dan mengancam. Wallahi la yu'minu, sungguh demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Orang yang la ya'man jaruhu bawa'iqahu, orang yang tidak tenang tetangganya karena dia, orang yang tetangganya selalu ketakutan, selalu gelisah, layaknan, tidak merasa tenteram karena tetangganya yang jahat, yang mengganggu, yang menyakiti. Subhanallah, ancamannya sangat keras dengan kalimat-kalimat yang sangat kerasnya. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Orang yang tetangganya tidak merasa aman karena dia. Khamilinazakumullah, artinya sangat berat ancaman kalau kita membuat seseorang atau membuat tetangga, saudara kita ketakutan, tidak tentram, gelisah karena kejahatan kita, karena kezaliman kita, karena gangguan-gangguan kita. Maka Rasulullah SAW dalam pesan-pesan terakhir berpesan tentang darah kaum muslimin, untuk saling menjaga darah, saling menjaga kehormatan, saling menjaga harta kaum muslimin. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kalimat yang dikenal riwayatnya yang sahih, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd, jangan kalian kembali seperti masa-masa kufar dahulu, sebagian kalian saling membunuh sebagian yang lain. Atau dalam kalimat berikutnya Nabi menyatakan inna dima'akum wa aradakum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha, ketahuilah bahwa darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian suci seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Kaum muslimin yang saya hormati, maknanya suci adalah jangan dilanggar. Maknanya suci adalah jangan ditumpahkan darah, jangan dijatuhkan kehormatan sesama muslim, jangan pula merampas harta orang lain dengan zalim. Kata Allah, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, bahwa kesucian darah kalian seperti sucinya hari ini, hari Arafah, bulan ini, bulan Dzulhijjah, dan juga negeri ini, negeri Mekah. Bagaimana kaum muslimin mensucikan Mekah? Bagaimana kaum muslimin mensucikan hari Arafah? Maka kaum muslimin yang saya hormati, hendaklah kalian saling menjaga darah kaum muslimin, saling menjaga harta kaum muslimin, saling menjaga kehormatan kaum muslimin. Ini semua barakallahu fikum, kalau dipegang oleh umat Islam maka akan tenteram, akan aman negeri ini, akan barakah, akan turun barakat minas sama'i wal ard, akan turun barakah dari langit dan dari bumi. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, masih sekian banyak aturan-aturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ternyata hikmah baiknya kembali pada kita, yang ternyata hikmah-hikmah yang didapatkan untuk kita semuanya, kita menjadi tenteram, kita menjadi aman, kita menjadi barakah, kita menjadi semua karena aturan-aturan tadi. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, sekali lagi kita ingatkan dengan ayat ini, Taha, Allah tidak menurunkan Al-Quran kepada kalian untuk menyusahkan, tidak, tapi untuk menenteramkan kalian, untuk membuat kalian aman, untuk membuat kalian jadi baik, untuk membuat kita semuanya mendapatkan rahmat sa'adatunya wa sa'adatul akhirah. Khamilin a'azakumullah, kita ingat bahwa apa yang Allah berikan pada kita, apa yang Allah gariskan pada kita, apa yang Allah turunkan dari syariat ini, tidak ada sedikit pun yang menjelekkan kita. Semuanya adalah untuk ketenteraman dan kebaikan kita kaum muslimin, bahkan umat seluruhnya. Karena disebutkan pada ayat yang tadi, rahmatan lil alamin. Apa makna rahmatan lil alamin? Rahmat bagi seluruh alam. Apakah orang-orang yang selain Islam juga mendapatkan rahmat itu? Dalam masalah dunia mereka mendapatkan kesempatan. Artinya barakallahu fikum, sebagaimana tafsir dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dulu turun azab merata, habis kaum 'Ad, habis kaum Tsamud, habis kaum Nuh ditenggelamkan. Tetapi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar jangan mengadab mereka bi'ammah, jangan mengadab mereka secara merata, dan dikabulkan oleh Allah SWT. Apa hikmahnya? Hikmahnya rahmat dalam bentuk kesempatan buat mereka. Sebagian diadab, sebagian tidak diadab. Lihatlah mereka-mereka yang diadab, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali, agar mereka mau bertaubat, agar mereka mau masuk Islam. Khana bilina a'azakum lakum simian sahramati walanudhiqannahum minal adabil adina dunal adabil akbari la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Rasulullah SAW dalam keadaan beliau disakiti, disakiti hatinya dan disakiti pula badannya, dilempar oleh mereka, dihinakan, dilecehkan. Tetapi ketika datang Malakul Jibal menyatakan kepadanya, ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah SWT untuk mentaati engkau. Kalau engkau inginkan aku timpakan mereka dengan dua gunung batu itu, aku akan timpakan pada mereka. Apa jawaban Rasulullah SAW? Tidak menyatakan hancurkan mereka semuanya, tidak, tapi menyatakan dengan kalimat bal arju min aslabihim man ya'budullah, bahkan aku berharap dari turunan mereka akan ada yang mau beribadah pada Allah. Ini rahmat, masih diberi kesempatan dan masih didoakan. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun, ya Allah berilah hidayah pada mereka, mereka belum paham. Khun ibn a'azallahu muslim yang sahurmati, maka mereka yang tidak mengganggu muslimin, mereka yang tidak menyerang muslimin, mereka yang tidak menghalangi dan tidak menentang, dibiarkan sampai mereka mengenal Islam dari dekat, sampai mereka mengenal Islam lebih dekat lagi dan kemudian tertarik dan masuk Islam. Itu diharapkan. Maka ini khun ibn a'azallahu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, semuanya mendapatkan rahmat dengan adanya Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah SWT dengan diturunkannya agama yang sempurna, agama Islam. Wassalatu taufiqul afiyah wa sallallahu hidayah wa rahmah wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عباد الله kaum muslimin sedang jumpa berbahagia di antara bentuk rahmat yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ketika beberapa suku yang tidak mau masuk Islam dilaporkan kepada Rasulullah sallam oleh seorang sahabat Tufail ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Rasulullah, suku Daus menolak agama ini, menentang agama ini, doakan mereka agar hancur. Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit dan berdoa kepada Allah SWT. Maka para sahabat yang ada berkata, hancur Daus, hancur Daus, karena doa Rasulullah SAW dikabulkan. Ternyata Rasulullah SAW tidak mendoakan kejelekan, tetapi mendoakan kebaikan. Allahumma hdi dausan wa'ti bihim, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim, diucapkan tiga kali oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, berilah petunjuk kepada suku Daus dan bawalah mereka kemari. Ya Allah, berilah petunjuk pada suku Daus dan datangkan mereka kemari. Subhanallah, doa Rasulullah SAW dikabulkan. Maka suku Daus berbondong-bondong masuk Islam. Kaum muslimin yang saya hormati, kalau kita memiliki satu doa, apakah akan doa menghancurkan mereka atau doa memberikan hidayah pada mereka? Kalau engkau punya rahmat, pasti akan berdoa, Allahumma hdihim, ya Allah berilah petunjuk pada mereka agar mereka dapat hidayah. Kalian diinginkan adalah hidayah tenas. Kalian diinginkan adalah bagaimana membimbing umat seluruhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan dengan permisalan. Kata beliau, "Mathali wa mathalu ummat." Permisalanku dengan permisalan umatku adalah seperti rajul istauqada nara, seperti seseorang yang menyalakan api. Faja'ala al-farash wad-dawab yaqna fihi, tiba-tiba serangga-serangga, belalang, segala macam binatang-binatang kecil mendekati api itu, masuk ke dalam api. Maka dihalangi oleh orang tadi agar jangan masuk dalam api. Ternyata serangga-serangga tadi tetap memaksa untuk masuk dalam api. Maka kata Nabi, demikianlah permisalanku dengan kalian. Ana akhud bihujazikum wa antum tatafallatuna minni. Aku berupaya memegang pakaian kalian, baju kalian, jangan, jangan, tetapi kalian memaksa menghindar dariku dan masuk ke dalam api. Tergambarkah bagaimana keadaan Rasulullah? Tergambarkah bagaimana keadaan Rasulullah SAW sebagai da'i yang mengajak kepada hidayah, yang mengajak kepada Allah, berharap agar mereka jangan masuk ke dalam api, berharap agar mereka jangan diadab. Rasulullah SAW berdiri di hadapan kaumnya, keluarganya, familinya, sukunya. Apa yang dikatakan? Undzirukum baina yaday adabin syadid. Aku peringatkan kalian dari bahaya adab yang pedih. Ini musyrikin yang dihadapi. Diharapkan agar mereka selamat dari adab. Aku peringatkan kalian dari bahaya besar. Bahaya adab, adab neraka. Tetapi mereka menentang. Berkata Abu Lahab, tabbat ya tabbat laka ya Muhammad, alihada jama'atana, celaka engkau wahai Muhammad, apakah untuk itu kau mengumpulkan kami? Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, apakah Rasulullah berhenti mendakwahi mereka? Terus mendakwahi mereka. Yang diharapkan adalah hidayah. Yang diharapkan adalah hidayah. Bagaimana ketika mereka memerangi? Tentunya kita dalam keadaan tidak diam ketika mereka memerangi. Tetapi ketika mereka ditawar, ditawarkan lagi Islam. Ini bedanya dengan kelompok-kelompok sempalan ekstrim yang mengaku sebagai mujahid. Apakah kelompok ISIS dan sejenisnya? Walaupun tawanannya menjerit dengan keras, dengan menangis, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tetap mereka bunuh. Qul inna a'udzubikumullah. Dikisahkan seorang musyrik kafir ditangkap menjadi tawanan, maka Rasulullah katakan ikat di masjid, diikat di masjid. Kemudian Rasulullah SAW setiap hari menyapanya, bagaimana keadaanmu wahai Sumamah? Kata Sumamah, kalau kau mau bunuh aku, bunuh aku, aku orang yang punya darah. Kalau kau ingin untuk berbuat baik kepada aku, aku orang yang pandai berterima kasih. Tetapi kalau engkau menginginkan harta, silakan sebutkan berapa. Karena kebetulan dia adalah pimpinan kaumnya, pimpinan sukunya. Nabi tinggalkan. Kenapa diikat di masjid? Agar melihat bagaimana akhlak kaum muslimin, adab kaum muslimin, kajian kaum muslimin, yang semuanya mengajarkan kebaikan, mengajarkan silaturahmi, mengajarkan hubungan baik antara tetangga, mengajarkan berbakti pada kedua orang tua, mengajarkan kebaikan-kebaikan, sehingga hati mereka tertarik. Ini agama gak ada jeleknya. Setiap hari ditanya lagi, ma indaka ya Sumama, apa yang kau punya wahai Sumama? Sumama kembali menjawab seperti kemarin, indi ma qultu in taqtul taqtul dadamin wa in kunta tarham tarham ala syakirin wa in kunta turidu malan fas'al ma badalak. Aku punya yang seperti kemarin, kalau kau mau bunuh aku, aku orang yang punya darah. Kalau kau ingin memberikan kebaikan pada aku orang yang pandai berterima kasih. Kalau engkau ingin harta, sebutkan berapa kau mau. Rasulullah tanya lagi, untuk apa? Melihat bagaimana keadaan dia, masalah ketertarikan dengan agama ini. Sampai Rasulullah SAW merasa yakin, kalau dia jujur, kalau diberi kebaikan, akan berterima kasih. Maka Nabi berkata, atluqu Sumamah, merdekakan dia, bebaskan dia. Masih kafir sudah dibebaskan. Berharap kalau dia mengerti terima kasih. Ternyata dia jujur, benar-benar kemudian pergi ke kebun kurma, mandi segar bersih, kembali kepada Rasulullah SAW dan menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan engkau benar-benar Rasulullah. Dan sungguh mulai sekarang enggak ada satu gandum pun yang akan datang ke musyrikin Quraisy kecuali dengan izin engkau ya Rasulullah. Karena suku beliau, suku Sumamah adalah suku yang produksinya gandum sangat besar. Dan sampai ke Mekah, sekarang tidak akan ke Mekah kecuali dengan izin Rasulullah SAW. Ikhwani dina azakullah, kaum muslim yang saya hormati. Lihat sikap Rasulullah SAW pada seseorang yang waktu itu masih kafir. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى خُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Dan mereka orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang memberi makan pada orang yang miskin, yatim, dan asira. Siapa asir? Orang kafir yang ditawan, disuruh untuk diperlakukan dengan baik, disuruh untuk diberi makan dengan baik. Demikian pula ikhwan ibn a'azakumullah, sekian banyak aturan untuk kita dalam keadaan menunjukkan kebaikan agama ini, untuk menunjukkan rahmat agama ini, sehingga Allah katakan la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kalian terhadap orang kafir yang tidak memerangi kalian, terhadap orang kafir yang tidak mengusir kalian. Allah tidak melarang kalian antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak melarang kalian untuk bersikap baik pada mereka, dan tidak melarang kalian untuk bersikap adil pada mereka. Bersikap adil, kalau beli ya bayar, kalau janji ya ditepati. Kalau saja kaum muslimin berpegang dengan agama ini, dengan ayat ini, dengan aturan ini, mereka akan kenal Islam, bahwa Islam ini penuh rahmat, penuh kasih sayang. Islam ini agama yang sempurna. Dan insyaAllah biiznillahi ta'ala, mereka akan tertarik pada Islam dan menjadi muslimin. Nasallahu taufiq wal afiyah wa nasal hidayah wal rahmah. Wallahu ta'ala yahdina wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya ke jalan yang lurus, dan memberi hidayah kepada mereka seluruhnya ke tauhid dan ke dalam sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada penguasa kita agar membimbing mereka, agar menjadikan mereka orang-orang yang salihin, mu'minin. Semoga penguasa kita menjadi orang-orang yang terbimbing dengan hidayah. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la